السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para hadirin, masih dari dalam kitab Tauhid dan masih dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Tauhid tentang qaulullah ay kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berbicara dengan ucapan dan perkataan layak dengan kebesarannya tanpa menyerupai ucapan dan perkataan makhluknya. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita ambil dua hadis yang kaitannya dengan kalamullah azza wa jalla juga, yaitu tepatnya yang kita ambil adalah Allah Azza wa Jalla turun di sepertiga akhir malam, dan di sana Allah berbicara, man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta aku kasih, wa man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa aku kabulkan, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun maka aku akan ampuni. Dan di sana menunjukkan keutamaan thulutsil akhir minal lail, keutamaan sepertiga akhir malam. Sekarang akan kita ambil riwayat berikutnya. Qala haddatsana Zuhair bin Harb, Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb. Qala haddatsana bin Fudail, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail, an Umarah, dari Umarah, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ardhah, yaitu Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak hafal hadis secara mutlak 5374. Baik. Apa kata beliau? Faqala, berkata Jibril. Ingat, dalam bab tazwij Khadijah yang berkata di sini apa? Jibril. Hadhihi Khadijah, أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب. Jibril memberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Khadijah datang membawakan engkau ina bejana yang di dalamnya ada makanan atau bejana yang ada di dalamnya minuman. Fa'aqriha min rabbihas salam. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah." Bayangkan mereka. Sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Betapa mulianya beliau. Ia mengucapkan salam kepada beliau siapa? Allah. Wabashirha bibaitin min qasabin. Dan berikan dia kabar gembira, istana yang terbuat dari lu'lu' mutiara. Atau permata. Kabari dia, Khadijah itu ya Muhammad. La sakhab fihi wala nasab. Yang mana istana itu di dalamnya tidak ada keributan. Tidak ada juga kelelahan. Sampai di sini riwayat ini. Kita ambil penjelasannya, baru kita bawakan faedah. Riwayat ini para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gua. Lalu di saat itu Jibril alaihi salatu wasallam datang, atau dalam satu perjalanan Jibril alaihi salatu wasallam datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan datang istrimu itu Khadijah, akan membawakan Nabi makanan atau minuman. Nah, di saat itu Jibril alaihi salatu wassalam al-amin yang penuh dengan amanat menyampaikan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dari Allah. Dan ini yang menjadi syahid di dalam hadis ini, menjadi bukti Allah berbicara. Itu apa? Allah menyampaikan salam. Kita katakan salam dari Allah yang didengar oleh Jibril, dan Jibril lah penyambung penyampai wahyu. Dan ini yang menjadi syahid di dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla berbicara. Dan bicaranya Allah di sini apa? Aqri'ha min rabbihas salam. Allah mengucapkan salam kepada siapa? Ibunda Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan sekaligus diberikan di sini kabar gembira bagaimana keutamaan Khadijah. Apa itu diberikan di istana? Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, kalau ada dalam hadis menyebutkan bait rumah, maka maknanya apa? Istana, bukan rumah seperti dunia. Istana. Bait. Ya. Jadi bait dalam sunnah, dalam hadis, bait dalam Al-Qur'an, ini maksud tentang surga adalah apa? Istana. Kabarkan dia istana dibangunkan oleh Allah milu'lu' dari permata atau apa, mutiara, yang mana istana itu terbuat dari mutiara, tidak ada keramaian di dalam atau tidak ada sahab kebisingan, tidak ada juga lelah. Dan itulah dia surga. Surga, orang tidak akan tua, muda terus. Orang akan menetap, tidak akan pindah seperti dunia. Dapat kerjaan di Sumatera, ya pindah Sumatera. Setelah pindah dari dunia, masuk dalam kubur. Adapun di surga, tidak ada pindah lagi. Kemudian dia akan hidup terus, tidak pernah akan mati. Jadi muda terus, tidak pernah akan tua. Muda terus, tidak akan tua. Diam terus, tidak pernah akan pindah. Itulah dia sifat dari kehidupan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla masukkan kita dalam. Baik. Fawaid yang bisa kita ambil dalam hadis ini, faedah pertama. Yang pertama, hadis ini menerangkan kedalaman ilmu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau tidak menjawab salam Allah. Loh, kenapa? Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dijawab salamnya, karena dari dia salam itu. Beda kalau kita, assalamualaikum, antum harus jawab. Waalaikumsalam. Karena apa? Antum butuh selamat, saya juga butuh selamat. Adapun Allah sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Khadijah tidak jawab, waalaikumsalam. Kenapa? Allah yang memberi selamat, ngapain dia ucapkan selamat lagi? Ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak sama dengan makhluk. Salamnya Allah tidak perlu dibalas, karena as-salam itu nama Allah. Allahumma antas-salam wa minkas-salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, pemberi selamat. Dan dari engkau juga keselamatan. Jadi enggak perlu Allah didoakan selamat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan bahwasanya sebagian ulama berdalil dengan hadis ini Khadijah lebih mulia atau lebih afdal dari Aisyah. Kenapa? Karena ibunda Khadijah dapat salam langsung dari siapa? Allah. Adapun istri-istri yang lain, enggak ada dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian para ulama mengambil bahwasanya ibunda Khadijah radhiyallahu anha lebih afdal dari apa? Aisyah. Faedah yang ketiga, fihi itsbat kalamillah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan bahwasanya Allah azza wa jalla berbicara. Dari mana kita ambil tadi? Aqri'ha min rabbihas salam. Bacakan Khadijah salam dari siapa? Dari Allah. Salam dari Allah. Namanya pembicaraan otomatis dengan ada hurufnya, ada suaranya. Jibril mendengar dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isbat al-kalam lillah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Menetapkan Allah azza wa jalla berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Faedah berikutnya, fihi isbat fadlu Khadijah radhiyallahu anha. Hadis ini menetapkan keutamaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha di atas istri-istri yang lain. Istri-istri Nabi yang lain jelas akan bersama Nabi di dalam surga. Tapi sekarang Allah Azza wa Jalla spesialkan ibunda Khadijah. Karena ingat, dalam Islam, ya, secara kenyataannya, yang paling banyak pengorbanannya dalam agama ini siapa? Dari wanita. Khadijah. Terutama ketika Nabi baru mendapatkan wahyu. Bahkan ingat, sudah disampaikan, Nabi kalau potong kambing, selalu diingat Khadijah. Apa katanya? Tolong kirimkan sahabat-sahabat Khadijah, kirimkan. Ya, kirimkan dia. Ini loh Nabi SAW, para jamaah. Hadiyun Nabi, cara Nabi SAW. Jadi potong kambing, Pak. Kirimkan. Kirimkan dia. Kirimkan. Sampai bunda marah. Aisyah marah. Apa enggak ada wanita lain di dunia ini? Khadijah terus, katanya. Nabi jelaskan keutamaannya Khadijah. Apa itu? Dari dia aku dapat anak. Rata-rata anak Nabi dari siapa? Khadijah. Maka bertanya, dibawakan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Fatimah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, aina ummi Khadijah? Di mana tempat ibuku Khadijah? Qala fi baitin min qasab. Ibumu Khadijah berada di istana yang terbuat dari mutiara. Qultu amin hadzal qasab, apakah seperti mutiara dunia ini? Qala la. Nabi menjawab tidak. Ya, minal qasabil mandhum bid-dur wal-lu wal-yaqut. Terbuat dari mutiara yang dihias dengan permata-permata dan batu-batu mulia. Jadi hadis ini menerangkan keutamaan siapa? Ibunda Khadijah di atas istri-istri Nabi yang lainnya. Karena ingat, dia punya jasa luar biasa dalam Islam. Bagaimana awal dakwah Nabi, bagaimana dia menenangkan Nabi ketika Nabi SAW berselimut ketakutan. Kemudian dikatakan oleh beliau, "Kalla wallah la yukhzikallahu abada." Hai suamiku, demi Allah sekali-kali tidak, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghinakan. "Innaka la tasilur rahim." Ya Muhammad, hai suamiku, engkau akan menyambung rahim. Dan engkau akan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Maka dibawalah Nabi alaihi salatu wasallam ke mana? Ke anak pamannya, misannya, siapa itu? Waraqah ibn Naufal. Apa kata ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Istami' min ibni akhika. Wahai saudaraku, dengarlah dari anak saudaramu. Lalu diceritakan bagaimana kisah beliau di gua. Gua apa? Gua Hira. Apa kata Waraqah? Waraqah ibn Naufal mengatakan, "Hadzan namus alladhi jaa'a ila Musa." Inilah dia namus, malaikat Jibril yang mendatang kepada Nabi Musa. Tidaklah seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa ini, melainkan pasti dia diusir oleh kaumnya. Qala awa mukhrijiyya? Masa mereka akan mengusirku? Iya. Sekiranya di saat engkau diusir, aku masih muda belia untuk membela. Ternyata benar. Ya, tepatnya setelah 13 tahun setelah meninggal siapa? Pamannya, meninggal juga istrinya. Di sana orang kafir Quraisy mulai menampakkan taring-taring kebencian itu. Akhirnya Allah hibur nabinya dengan dinaikkan Isra dan Mi'raj. 3 tahun setelahnya semakin dikekang, bahkan apa, berani mereka untuk membunuh siapa? Nabi SAW, sehingga malam itu diizinkan untuk hijrah. Sudah mau dibunuh para jemaah. Rumah Nabi dikelilingi oleh pemuda-pemuda Quraisy dari berbagai macam kabilah. Kenapa itu usul dari mereka dan usul dari syaitan dan iblis? Ya, kalau semuanya pemuda-pemuda itu semuanya mengangkatkan Muhammad pedang, maka ya Banil Muttalib tidak pernah akan bisa meminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena seluruh kabilah sepakat membunuh dia. Makin berani mereka. Ketika ada istrinya, istri yang dukung, maka di sini peran istri. Yang susah ini apa? Suami A, istri B. Beda. Susah ini mereka. Tapi begitu istri mendukung, lihat. Ya, dan itu hikmah juga kenapa Nabi SAW diberikan oleh Allah punya banyak istri. Apa? Dukungan dakwah. Kabilah ini diambil, kabilah ini diambil. Dan ingat loh, Nabi SAW semua istrinya janda, kecuali Aisyah. Janda, bahkan janda tua. Ya, yang sudah menopause, bahkan sampai mau diceraikan oleh Nabi SAW. Tapi dia rela. Biarlah malamku untuk Aisyah. Yang penting jangan kau ceraikan aku supaya tetap menjadi istrimu di akhirat. Allah. Baik, itu dia beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qala rahimahullah, qala haddatsana Mu'adz bin Asad, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad. Qala akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Ma'mar, beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri an Hammam ibn Munabbih al-Yamani an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah. Qala Allah. Allah berfirman. Inilah dia menjadi syahid dalam hadis ini, Allah berbicara. Qala Allah. Dan ingat hadis ini hadis apa namanya? Kursi. A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata indahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang saleh. Dengan kita mewujudkan al-ikhlas dalam setiap ibadah dan akidah kita. Yang kedua al-mutabaah. Barulah kita dikatakan apa? Saleh. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la aynun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Aku siapkan di surga ini. Wa la udhunun sami'a, dan tidak pernah didengar oleh telinga keindahan suara-suara bidadari yang melantunkan syair-syair mereka. Istri-istrinya penduduk surga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh hati seluruh manusia, bagaimana kenikmatan dan keindahan apa yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi membaca ayat, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun" dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun, ayat 17. Setiap jiwa tidak tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari kesenangan-kesenangan pandangan mereka. Kesenangan-kesenangan mata mereka. Disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita ini bisa menjadi orang saleh. Ya. Kita lihat apa kata Allah Azza wa Jalla di akhir suratul Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya? Dia beramal saleh. Dan syaratnya saleh itu harus di atas sunnah. Amalan kita mengikuti amalan praktiknya Rasulullah SAW, tentunya dalam babul ibadat semuanya. Adapun babul adat tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Babul adat yang diatur oleh syariat harus ikut. Makan, kebiasaan apa tidak? Kebiasaan. Makan itu adat, iya, kebiasaan. Karena apa, orang kafir juga makan kok. Tapi Islam mengatur kul biyaminik, makan dengan tangan, minum dengan tangan kanan. Karena syaitanlah yang makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita heran para jamaah. Jamaah doa. Ya. Lalu ditegur, "Pak, tolong tangan kanan kotor." Ya. Kalau memang kotor, kenapa dipakai makan? Ya. Bolehlah gelas itu kotor, tetapi jangan kotori agama itu. Sekarang gelas dipakai, tidak kotor, kotor, tidak kotor, pasti dicuci. Nah, agama ini tidak bisa dicuci, kecuali dengan mengamalkan yang hak itu. Itulah syarat dikatakan dia saleh. Faliya'mal amalan salih. Wala yushrik ibadah di Rabbih. Jangan syirik dalam ibadah. Karena kita banyak syirik dalam ibadah. Sekalipun juga kita katakan dalam rububiyah pun ada yang syirik. Dalam asma'u sifat pun ada yang syirik. Dalam rububiyah banyak yang syirik. Kenapa? Masih percaya wali katanya yang jaga ini, jaga ini. Ada penunggunya, jin wasyayatin, iblis bakai berak. Ya, asma'u sifat ada juga yang syirik. Kenapa? Dianggap orang-orang tertentu bisa tahu yang gaib, bisa baca hati orang katanya. Yang bisa baca hati orang itu hanya Allah, para hadir. Ya Allah katakan, ya'lamu khatinatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah yang tahu mata-mata yang khianatu dan Allah yang tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita enggak bisa. Nah, bagaimana dengan ilmu psikologis atau psikiater yang ngetes? Iya, itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi apa itu pun dia pelajari dulu. Allah enggak pakai belajar. Beda babnya, ada ilmunya. Tapi dia sekarang, la pendidikan wala apa, kok dia tahu? Ini musibah para. Nah, kita katakan bagaimana kita menjadi hamba yang saleh, baru kita dapat yang tadi. Mala ainun, sesuatu tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya ma min syai'in mimma fil jannati ya wa mimma fid dunya illa al-asma'u kama qala radhiyallahu anhu. Tidak apapun yang namanya semisal dengan nama di surga dengan apa yang ada di dunia itu sebatas nama. Misalkan disebut di surga rumman, buah delima. Di dunia ada delima, tapi itu sekedar nama. Kenapa? Karena hadis ini mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Loh, kan namanya delima, namanya saja yang sama tapi tidak tahu kita bagaimana hakikatnya. Nah, dari sini para ulama mengatakan kalau nama yang di surga saja sekedar nama yang sama, apalagi sifat Allah yang jelas laisa kamitslihi syai', jelas akan lebih berbeda. Baik. Wala udhunun sami'at, suara-suara tidak pernah didengar keindahannya di dunia, di akhirat akan didengar. Maka oleh karena itu hati-hati jangan dengar suara yang haram di dunia. Al-ghibah, musik, ya, nyanyian, hati-hati. Ini akan menghalangi kita mendapatkan nikmat suara-suara indah. Dan suara yang indah di sini apa? Bukan suara gambus di surga. Suaranya istri-istri dari bidadari. Yang mana ukuran penutup kepalanya saja kalau turun ke dunia, dijatuhkan ke dunia, ya, maka cukup dengan penutup kepalanya itu yang akan menyinari dunia ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Penutup kepalanya. Allah. Ya Allah, Allah menyesalkan jannah ma'udhu minta minta. Kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sampai salah satu syair mereka, ya, nahnu khairatun hisan, kami adalah khairatun hisan, ya, wanita-wanita yang baik lagi cantik. Mereka bersenandung untuk suami-suami mereka, ya. Dan yang lain lagi dari ucapan atau lantunan-lantunan suara bidadari. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak bisa dan tidak terbetik di hati setiap manusia. Jadi mau menghayalkan surga enggak bisa dihayalin. Wala khatar ala qalbi bashar, enggak bisa dihayalin. Maka kita akan tahu setelah kita masuk surga. Dan ingat gambaran surga tersebut, orang yang terakhir masuk surga saja Allah berikan dia seperti dunia dan seisinya tambah 10 kali lipat. Nomor terakhir masuk surga yang mengira surga itu sudah penuh. Bagaimana orang yang pertama? Semalam kita mengkaji ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, ya. Dari seluruh makhluk ini yang pertama kali masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh umat yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga Abu Bakar. Nah, yang terakhir masuk surga itu loh dikasih sama Allah azza wa jalla seperti dunia dan seisinya tambah 10 kali lipat. Yang nomor terakhir loh. Nah bagaimana kalau masuk surga tanpa hisab? Tanpa azab. Tapi syaratnya berat. La yastarkun, jangan minta di ruqyah. Ruqyah yang sunnah. Yang kedua, wala yatatayyur. Tidak pesimis dengan suara burung atau yang lainnya. Pesimis dengan angka, pesimis dengan hari. Yang ketiga, wala yatjabur. Tidak berubah dengan kai. Besi panas. Dan ingat dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan asy-syifa'u fi thalath. Kesembuhan itu ada pada tiga. Pertama, syurtatu mihjamin, sayatan bekam. Yang kedua, wa syurbatu asalin, minum madu. Yang ketiga, wal kai, berobat dengan besi panas. Wa akrahul kai, tetapi Nabi membenci besi panas. Karena ada ta'zib, ada penyiksaan dengan api. Ya, karena kai itu, jadi pengobatan di Arab, harus nempel di kulit, gosok. Pada titik-titik tertentu, titik akupunturnya atau apa, gosok. Terutama orang-orang yang kena stroke. Tapi sekarang tetap. Ya, sekarang dilalui pakai arang, tapi pakai gas itu dia. Setelah itu ditusuk daerah-daerah tertentu, dengan izin Allah, sembuh. Tapi ingat, Nabi membenci al-kai. Inilah dia para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita sekarang bisa masuk ke dalam apa? Hamba-hamba yang soleh. Baik. Kemudian, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, isbat kalamillah azza wa jalla. Ada wasyahid menjadi bukti. Hadis ini menetapkan Allah berbicara. Kenapa? Nabi mengatakan, qalallah. Dan inilah dikatakan apa di sini hadis qudsi. Itu Nabi alaihi salatu wasallam menyandarkan dalam hadisnya qala Allah. Didukung lagi para jamaah dengan riwayat ini, a'dadtu li ibadi. A'dadtu li ibadi, aku siapkan bagi hambaku. Mungkinkah Jibril mengatakan aku siapkan bagi hambaku? Enggak mungkin, karena Jibril sendiri hamba siapa? Hamba Allah. Maka yang berbicara di sini siapa? Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan fadlu al-amal as-salih. Keutamaan amal saleh. Kenapa kita katakan demikian keutamaan amal saleh? Karena itu yang dijanjikan surga. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Soleh ini dilihat dari apa? Amalan, bukan nama. Kalian apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, afwan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kalian. Wala ila ajsadikum. Allah tidak tengok badan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah lihat apa? Hati dan amalan. Ikhlas, ittiba. Dan perlu diperhatikan dalam cetakan kitab Riyadhus Salihin. Tidak ada kata-kata wa'amalikum. Ini perlu diperhatikan. Ini sah. Jatuh atau hilang di saat penulisan. Ya, perlu dilihat dalam cetakan Riyadh. Hadis apa kitab Riyadhus Salihin tidak ada kata-kata wa'amalikum. Padahal riwayat yang lain menerangkan dalam Sahih Muslim, tetapi yang dilihat oleh Allah hati dan amalan kalian. Nah, fatal dengan riwayat Allah melihat hati kalian tidak disertakan dengan riwayat amal kalian. Kenapa? Itu sebabnya banyak orang yang penting hati. Ini fatal akibatnya dengan hilangnya riwayat itu. Faedah berikutnya. Na'imul jannah la tu'addu wa la tuhsa. Hadis ini menerangkan nikmat surga itu enggak bisa dihitung sudah. Bayangkan. Tidak pernah dilihat oleh mata kita indahnya. Ya. kemudian tidak pernah didengar oleh telinga suara-suara yang indah, tidak pernah terbayang oleh hati ini, maka kapan kita tahu surga itu indahnya? Kalau sudah masuk surga. Tapi kalau kita belum masuk surga, ya kita tidak akan melihat. Buktinya apa? Dijanjikan pahala sekian, tingkatannya sekian. Tidak juga hati kita tergerak. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana hakikat surga. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan annama a'addahu Allah azza wa jalla, bahwasanya apa yang Allah siapkan jauh lebih besar dari apa yang sudah diterangkan tentang surga. Nah, bagaimana diterangkan tentang apa bidadari? Bagaimana diterangkan tentang istana-istana? Bagaimana diterangkan sungai? Bagaimana diterangkan tentang buah-buahan? Tapi ingat, apa yang diceritakan itu tidak seberapa dengan apa yang disiapkan. Buktinya hadis ini. Aku siapkan bagi hambaku yang soleh, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Sementara bukankah Allah menerangkan dalam Al-Quran surga? Bukankah Rasul menerangkan dalam hadis surga? Diterangkan. Tapi ingat, yang disembunyikan masih lebih dahsyat lagi. Masih lebih dahsyat lagi para jemaah. Maka sekarang yang penting bagaimana kita bisa masuk ke dalam apa? Dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar demikian, Allah Ta'ala ala wa'alam. Alhamdulillah.